remoki kowe kondur malah lali marang aku Siti, Siti mesti nesu terus ngajak padu jongono, jongono apa kowe pancen kelingan jamane ndek biyen cah ayu kowe janji bunga susah podo terus ngajak padu jongono, jongono apa